Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Hasin Al-Badr. Waffaqahullah. Halaman berapa? 9. Halaman 9. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu waffaqahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannati. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikri asma'illahi wa sifatihi aqdamu qadran min ayatil ma'adi. Fa'adhamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi al mutadhamminatu li dzalika. Kama thabata dzalika fil haditsis sahihi alladhi rawahu Muslim 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Ubay ibn Ka'b, atadri ayya ayatin fi kitabillahi a'zamu? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba biyadihi fi sadrihi wa qala liyahnikal ilma abal mundir. Wa afdalu suratin suratu ummil Qur'an, kama thabata dhalika fi hadithi Abi Sa'id ibn al-Ma'la fi sahihi. Qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yunzil fi at-taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil qur'ani mithluha, wa hiya as-sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu, wa fiha min dhikri asma'illahi wa sifatihi a'zamu mimma fiha min dhikril ma'adi. Waqad thabata fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin anna kul huwallahu ahad ta'dilu thulutsul qur'an ta'dilu sulusal Qur'an. Wa thabata fi sahihi annahu basyara alladhi kana yakra'uha wa yakul inni la'uhibbuha li'annaha sifatul rahman bi'anna allaha yuhibbuhu fa bayyana anna allaha yuhibbu man yuhibbu dhikra sifatihi subhanahu wa ta'ala wa hadha babun wasi'un. Ini bentuk penukilan ya dari beliau tentang apa yang beliau sebutkan sebelumnya, bahwa di dalam Al-Qur'an itu penyebutan tentang asma dan sifat Allah sangat banyak dan tidak ada bandingannya. Bahkan dikatakan a'zamu syai' dzikra fil Qur'an wa afdaluhu arfa'. Sesuatu yang paling agung yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang paling afdal dan paling tinggi. Nah, beliau nukilkan di sini kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hal itu untuk menunjukkan bahwa itu bukan semata-mata ucapan beliau saja, tapi itu juga diucapkan oleh ulama yang jauh sebelum beliau dan di atas beliau. Nah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sini beliau mengatakan, ini Syekhul Islam. Kata beliau, "Wal Qur'an fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi akthar mimma fihi min dzikri al-aqli wasyurbi wan nikah fil jannah." Dan Al-Qur'an di dalamnya, kata Syekhul Islam, terdapat penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya lebih banyak dari apa yang ada dalam Al-Quran, dari menyebutkan makanan, minuman dan nikah, jadi jima di dalam Al-Jannah. Ini tentang apa, na'imul jannah, kenikmatan-nikmatan Al-Jannah yang sangat banyak itu. Tapi dibandingkan dengan penyebutan asma Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, lebih banyak disebutkan apa, asma Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, Beliau mengatakan juga wal ayatul mutadhamminah li dzikri asma'illahi wa sifatihi a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat yang terkandung padanya penyebutan asma Allah dan sifatnya ini lebih besar kedudukannya daripada ayat-ayat ma'ad, ayat-ayat tentang yakni hari kiamat. Nah, mana yang lebih besar? Kata beliau, yang lebih besar adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Apa dalilnya? Di sini dalilnya. Fa'adhamu ayatin fil Qur'an, ayatul kursi. Dalilnya adalah disebutkan bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah ayat Al-Kursi. Litadham al-mutadhamminah li dzalik. Yang mana ayat kursi itu mengandung hal itu, ini asma Allah dan sifat-sifatnya. Kama tsabata dzalika fil haditsish sahih. Sebagaimana telah tetap hal itu di dalam hadis yang sahih alladzi rawahu Muslim 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Ubay bin Ka'b, bahwa beliau bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, atadri, tahukah kamu ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat apakah yang di dalam kitab Allah yang paling agung. Qala, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Fadaraba biyadihi fi sadrihi. Maka Nabi SAW memukulkan tangannya ke dada Ubay bin Ka'ab. Wa qala, sambil mengatakan, liyahnikal ilmai abil mundir. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepadamu pemahaman tentang ilmu wahai abil mundir. Ini betul-betul apa? Tepat sebagaimana yang ditanya. Nah, bahwasanya a'zamu ayatin fi kitabillah ayatul kursi. Ayatul kursi. Nah, di sini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Bukan Sahih Muslim ya. Nah, di sini ada dalam Sahih Muslim. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata Syekhul Islam, wa afdalu suratin suratu Ummul Quran. Seutama-utama surat adalah surat Ummul Quran, yaitu apa? Al-Fatihah. Kama thabata dzalika fi hadits Abi Sa'id Ibn Mu'alla fi Sahih. Sebagaimana tetap hal itu dalam hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla di dalam riwayat yang sahih, ini sahih Al-Bukhari. Qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepadanya, innahu lam yanzil ya fi at-Taurah wala fil Injil wala fi Zabur wala fil Quran mithluha. Sesungguhnya tidaklah turun di dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, dan tidak pula dalam Al-Quran yang semisalnya. Yaitu apa? Al-Fatihah. Wahia as-sab'ul mathani. Dan surat Al-Fatihah ini adalah as-sab'ul mathani. Makna dari as-sab'ul mathani ini 7 ayat yang diulang-ulang. Karena sering dibaca di dalam apa? Di dalam sholat. Khususnya. Wal-Quranul Azim, dan dia juga Al-Quranul Azim. Al-Quran Al-Azim. Alladhi utitu, yang aku diberinya. Nah, maka jelas menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah adalah afdal surah fil Quran. Afdal surah fil Quran. Wa fiha, dan di dalam surah Al-Fatihah itu min dzikri asma'illahi wa sifatihi a'zamu mimma fiha min dzikril ma'ad. Di dalam surat Al-Fatihah disebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya lebih agung daripada apa yang ada di dalamnya dari penyebutan tentang al-ma'ad. Ya kan? Nah, lebih agung dari sisi apa? Penyebutan jumlahnya dan juga kedudukannya. Kalau dibaca betul-betul teksnya itu akan kita pahami. Ya. Di situ lebih menekankan dan meninggikan tentang apa? Asma Allah dan sifat-sifatnya. Mulai dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Dan seterusnya. Ini juga dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Waqad thabata fi sahih. Telah tetap di dalam as-sahih. Maksudnya sahih al-Bukhari dan juga Muslim. Rahimahumullah. Anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi wajhin. Ya, lebih dari satu jalan. Ini banyak jalannya. Ada yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada yang dari sahabat Abu Darda, ada yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Nah, itu namanya min ghairi wajhin. Di situ menyebutkan anna qul huwallahu ahad thulutsul Qur'an. Bahwa surat qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Qur'an. Setingkat dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Jelas? Di dalamnya apa? Di dalamnya disebutkan asma Allah dan sifat-sifat. Padahal suratnya pendek, ya. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW itu setingkat dengan sepertiganya Al-Quran. Sepertiganya Al-Quran. Nah, ini menunjukkan apa? Keagungan yang dikandung dalam surat tadi tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian dalil yang keempatnya, wa tsabata fi sahih, tetap dalam riwayat yang sahih, annahu basyara alladhi kana yaqra'uha. Nabi SAW memberitakan kegembiraan orang yang membacanya, wa yaqul, dan mengatakan inni la uhibbuha, sungguh aku mencintai surat ini. Li'annaha sifatul Rahman. Karena surat ini berisikan tentang sifat Ar-Rahman. Apa berita dari Nabi SAW untuk orang itu? Li'annallaha yuhibbuh. Bahwa Allah mencintainya. Ini juga sisi yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan asma Allah dan sifat-sifatnya yang merupakan kandungan dari Al-Quran. Fabayana, maka Nabi memberitakan atau menjelaskan Allah yuhibbu man yuhibbu zikra sifatihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala mencintai orang yang cinta untuk selalu mengingat dan menyebut sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Wahada babun wasi', dan ini bab yang luas sekali, kata beliau rahimahullah Syekhul Islam dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud. Dar'ut Ta'arud ini al-aql wa naql. Kitab yang bagus, ya, khususnya di dalam membantah pemikiran filsafat, ya. Nah, dari kalangan Mu'tazilah dan semisal mereka itu. Nah, yang pernah analit itu ada sekitar 3 jilid, ada yang lebih banyak lagi cetakannya. Bagus banget. Paham ini? Sehingga diingat bahwa asma Allah dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran adalah a'zamu syai' dzikra fil Quran wa afdaluhu wa rafa'uhu. Ini kesimpulannya kemarinnya. Untuk menguatkan pernyataan itu dinukilkan kalam Syekhul Islam yang di dalamnya ada bentuk istidlal, pendalilan. Dalilnya di antaranya adalah bahwa ayat kursi adalah a'zamu ayat fil Quran. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah adalah afdalus surah fil Quran. Ya kan? Kemudian Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ta'dilu tsulutsal Quran. Allah yuhibbu man yuhibbu dzikra sifatihi, atau man kana yaqra'uha wa yaqulu inni uhibbuha. Dan ini sebagai dalil yang menunjukkan akan apa yang disebutkan tadi, bahwa asma Allah dan sifat-sifatnya adalah perkara yang paling agung, yang paling utama dan paling tinggi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya. Qala waffaqahu Allah ta'ala wa kullu hadha wadihu dalalati ala ahamiyati hadhal ilmi syarifi wa adami sya'nihi wa idami sya'nihi wa kathrati khairatihi wa awailihi wa annahu aslun min usulil imani wa ruknun min arkanid din wa asasun min ususi millatil islami alaihi tubna maqamatud dinir rafi'ati wa manazilihi rafi'atu tubna alaihi tubna maqamatud dinir rafi'atu. Itu na'at untuk maqamat. Alaihi tubna maqamatud dinir rafi'atu wa manazilul 'aliyatu wa kaifa yastaqimu amrul bashariyatu wa tasluhu halun nasi biduni ma'rifatihim bifatirihim wa bari'ihim wa khaliqihim wa razikihim wa duna ma'rifatihim bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ulya wa nu'utihil kamilati adalati ala kamalihi wa jalalihi wa adumatihi wa annahul ma'budu bihaqqin wa la ma'buda bihaqqin siwahu walakin aktsarun nasi syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu wa qad hadarallahu 'ibadahu min dhalika biqoulihi ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun al-ayah wallahu musta'anu wa muwaffiq likulli khairin. Naam. Beliau mengatakan fa kull hadha wadihud dalalah, dan semua ini jelas sekali menunjukkan ala ahamiyati hadzal ilmi syarif, pentingnya ilmu yang mulia ini, wa idami sya'ni, dan agungnya urusan ilmu ini, wa kathrati khairatihi wa awailihi, dan banyak sekali kebaikannya dan awailihi, yakni manfaatnya, hasilnya nanti kalau orang itu betul-betul menguasai ilmu ini. Nah, ini diingat ahamiyah idhamu sya'an kathratu khairat wa awa'id. Nah, wa annahu aslu min usulil iman, dan bahwasanya ilmu ini juga merupakan pokok dari pokok-pokok iman. Wa ruknun min arkanid din, wa satu rukun dari rukun-rukun agama. Wa asasun min ususi millatil islam, dan satu pondasi dari pondasi-pondasi millah islam. Alaihi tubna maqamatud din, dan di atasnya dibangunlah maqam-maqam agama, tempat atau tingkatan-tingkatan agama. Arwafi'ah, yang tinggi. Wa manaziluhul 'aliyah, dan tingkat-tingkatannya yang tinggi. Ini harus diingat bahwasanya ilmu ini ilmu yang memiliki ahamiyah dan idhami sya'an kathratul khairat wal awa'id. Kemudian dia juga aslun min usulil iman, rukun min arkanid din, asas min usus millatil islam. Nah, kemudian beliau mengatakan wa kaifa yastaqimu amrul basyariyah, dan bagaimana bisa tegak lurus urusan manusia ini. Wa tasluhu halun nas, dan bagaimana bisa baik keadaan manusia ini. Biduni ma'rifatihim bifatirihim wa bari'ihim wa khaliqihim wa razikihim, tanpa mereka mengenal siapa pencipta mereka, dan memberi rezeki mereka. Wa duni ma'rifatihim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa nu'util kamilah, dan tanpa mereka mengetahui, mengenali nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, dan sifat-sifatnya yang sempurna yang addala ala kamalihi wa jalalihi wa izamah wa azamatih, yang menunjukkan atas kesempurnaannya, kemuliaannya dan keagungannya. Wa annahu al-ma'bud bihaq, dan bahwasanya dia adalah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Wala ma'budah bihaqin siwa, dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Tak mungkin ini semua bisa apa dicapai oleh manusia ini kalau mereka tidak mengenal siapa Rabbnya. Maka ma'rifatullah termasuk dari ilmu-ilmu yang apa wajib, wajib atas setiap muslim untuk mengenalinya, untuk mengenalinya. Kemudian beliau mengatakan walakinna aktsaran nas syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu. Ini bagus nih kalimatnya. Akan tapi kebanyakan mereka manusia ini tersibukkan apa yang khuliqa lahum, diciptakan untuk mereka. Yani dunia ini. Dunia ini menyibukkan mereka sehingga lalai amma khuliqu lahu, dari apa yang mereka diciptakan untuknya, yaitu ibadah. Nah, aktsarun nas syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu. Wa qad hadzara Allahu ibadahu min dzalika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan hamba-hambanya dari yang demikian itu. Ini jangan sampai ya, dunia ini melalaikan kalian dari tujuan diciptakan kalian di dunia ini. Diqauli Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah membuat kalian lalai, yaitu harta kalian dan jangan pula anak-anak kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan siapa yang melakukan hal itu maka mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang rugi hidupnya itu. Lihat, di saat kebanyakan orang memandang kesuksesan hidupnya di dunia kalau sudah betul-betul mencapai impian dunianya, punya rumah yang megah, mobil yang mewah, harta berlimpah dan seterusnya dari dunia. Setelah itu dia menganggap dirinya sudah berhasil mencapai keberuntungan dan kebahagiaan hidup. Nah, padahal Allah katakan apa? Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat seperti itu? Ya ini sibuk dengan dunianya tapi lupa ya dari mengingat Allah, mereka itulah sesungguhnya yang rugi. Kembali ya. Wallahul musta'an wal muwaffiq li kulli khair. Selesai satu bab tentang apa? Manzilah, kedudukan ilmu tentang asma Allah dan sifat-sifat. Bisa ya meringkasnya ya. Jadi digambarkan dalam penjelasan ini kedudukannya sebagai bagian dari fondasi agama, asas min ususiddin. Mungkin itu dulu ya, sampai yang lainnya kita baca lagi di pertemuan yang kedua. Subhanallah, Alhamdulillah, Shallallahu alaihi wasallam.